Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azallahu iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah di kesempatan malam hari Jumat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita sudah masuk terakhir kemarin halaman yang ke-27 pada tamrin. Halaman yang ke-27 tamrin latihan, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang al-adawatul jazimah yang terakhir, alat-alat untuk menjazmkan, yang mana apabila ada fi'il mudhari' marfu' yang kemasukan salah satu dari alat-alat penjazm ini, maka dia menjadi majzum. Saya ulangi, apabila ada fi'il mudhari' yang mu'rab, karena ada fi'il mudhari' yang mabni ya. Apabila ada fi'il mudhari' yang mu'rab yang kemasukan alat-alat penjazm, maka i'rabnya menjadi majzum. Demikian pula apabila fi'il mudhari' mu'rab tersebut kemasukan alat-alat penasob, maka fi'il mudhari' tersebut nantinya akan menjadi apa i'rabnya? Mansub. Apa kemudian tanda mansubnya dan apa kemudian tanda jazmnya, maka apa? Sesuai dengan apa? Jenis fi'ilnya. Kalau dia fi'il mudhari' soal akhir, maka dia akan mansub dengan apa? Fathah. Dia akan majzumnya dengan apa? Dengan sukun. Kalau fi'il mudhari' al-af'alul khamsah, maka mansubnya adalah dengan apa? Hatfun nun. Demikian juga ketika majzumnya dengan apa? Hatfun nun. Bisa dilihat di halaman 24. Kalau fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir, maka tergantung apa? Tergantung mu'talnya apa. Kalau dia mu'tal wau, maka ketika mansub, tanda mansubnya adalah apa? Fathah. Lan yad'u'a. Naam. Kalau fi'il mudhari' mu'tal wau menjadi majzum, maka tanda majzumnya apa? Hatful akhir. Lam yada'u. Kalau fi'il mudhari' itu adalah mu'tal ya, maka ketika mansub, tanda mansubnya apa? Fathah. Lan yahdiya. Ketika majzum, maka tanda majzumnya apa? Hatful akhir. Kalau fi'il mudhari'nya itu mu'tal ya, mu'tal alif, maka mansubnya, tanda mansubnya apa? Fathah muqaddarah. Lan yardo. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, mu'tal alif, ketika majzum, tanda majzumnya apa? Hatful akhir. Jadi ini dua keadaan antara mansub dan juga majzum. Tidak lepas dari tiga macam fi'il tersebut. Nah, fi'il mudhari' soal akhir, al-afa'ul khamsah, dan juga apa? Mu'tal akhir. Tanda mansubnya apa? Demikian juga tanda jazmnya apa? Sesuai dengan fi'ilnya. Fi'il tentu fi'il mudhari' di sini. Kita lanjutkan sekarang halaman yang ke-28. Di situ al-muallif memberikan latihan kepada kita. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. jadikan fiil-fiil di bawah ini menjadi marfu' dan juga menjadi mansub dan juga menjadi majzum. Mimma ya'ti dari fiil-fiil berikut ini. Jadi di sini ada tiga keadaan fiil mudhari', yaitu marfu', kolom yang pertama, kemudian mansub kolom yang kedua, dan juga majzum pada kolom yang ketiga. Dan ini tidak lepas fiil mudhari' dari tiga macam i'rab ini. Jadi beliau ingin menggabungkan latihan antara marfu', mansub dan juga majzum. Kita mulai dari yang pertama, fi'il mudhari' yang marfu', di situ fi'ilnya adalah ya'tikum. Ya'tikum. Ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang marfu'. Untuk mengetahui tanda marfu'nya, kita harus tahu ini jenisnya fi'il mudhari' apa, kan gitu. Kalau kita tidak mengetahui ini jenisnya, jadi tidak bisa untuk kemudian kita mengetahui tanda marfu'nya. Juga nanti akan tidak bisa kita membuat mansub dan juga majzum. Jadi harus tahu dulu ini fi'il mudhari' jenis apa, kan gitu. Maka ya'tikum ini adalah fi'il mudhari' apa? Mu'tal akhir, yaitu mu'tal ya. Ya'tikum. Ini kondisinya marfu'. Tanda marfu'nya apa? Halaman 24. Doma mukod mukoddaro. Ya'tikum. Itu aslinya ya'ti, kemudian bersambung dengan apa? Domir kum. Ya'ti. Maka tanda marfu'nya adalah apa? Doma mukoddaro. Kalau di halaman 24, yahdi. Kemudian kita bikin menjadi mansub. Yang tadi ya'tikum, jangan lupa fiilnya adalah ya'ti, kemudian kumnya itu adalah apa? Domir. Kita bikin menjadi mansub, menjadi lan ya'tiyakum. Lan ya'tiyakum. Jadi yang tadinya ya'tikum menjadi ya'tiyakum. Tanda mansubnya apa? Dom. Domah atau fathah? Fathah. Fathah apa domah? Fathah. Dohiro apa mukaddaro? Dohiro. Kemudian kita bikin menjadi majzum. Bentar, kita apa tadi? Marfu'nya apa? Ya'tikum. Kemasukan lan menjadi apa? Lan. Lan poan situ. Lan. Ya. Ti. Ya kum. Yang tadinya marfu' ya'ti kum dengan tanda marfu'nya domah mukoddaroh, maka kemudian kemasukan lam jadi ya'tiyakum dengan tanda mansub apa? Fathah. Ketika kemudian majzum, kemasukan lam jadi apa? Lam ya'tikum. Lam ya'tikum. Jadi asalnya adalah ya'ti. Ini. Kemudian ketika mansub ya'ti ya. Ketika majzum menjadi ya'ti. Jadi huruf ilahnya dihilangkan, ya'ti. Kemudian ini disambungkan dengan apa? Dengan domir kum. Ya'tikum, lan ya'tiyakum, dan lam ya'tikum. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Yang nomor dua, kuncinya di sini adalah halaman 24. Lan yaj'alakum, ini yang mansub, kondisi mansub. Lan yaj'alakum, lan yaj'alakum. Ini adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan tanda mansubnya apa? Fathah. Karena fi'il mudhari' apa? Sahihul akhir. Karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Adapun kumnya itulah dhamir. Maka kalau ini kita jadikan marfu', menjadi apa? Yaj'alukum. Yaj'alukum. Huruf lamnya itu harokatnya antum ganti dengan dhammah. Yaj'alukum. Yaj'alukum. Fi'il mudhari' marfu', yaj'alu. Kemudian tanda marfu'nya adalah fathah karena sahihul akhir. Kok enggak ada reaksi? Kok enggak ada reaksi? Saya ulangi ya. Lan yaj'alakum adalah mansub. Ketika marfu menjadi yaj'alukum. Yaj'alukum. Ini wonten Mas Nanang. Lah iya makanya. Maka yaj'alukum adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Tanda marfu'nya adalah fathah karena sahihul akhir. Wih, Mas Nanang. Tanda marfu'nya apa? Dhamma. Karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Tulisannya seperti itu, cuman antum ganti aja lamnya itu dengan dhamma. Yaj'alukum. Kemudian ketika majum, kemasukan lam menjadi apa? Lam yaj'alkum. Jadi lamnya itu disukun. Lam yaj'alkum. Fi'il mudhari' majumun. Tanda jazmnya adalah sukun karena sahihul akhir. Itu baris yang pertama. Halaman 24 di bagan. Yaj'alkum. Bisa dipahami sampai sini? Karena ini sahihul akhir biasanya gampang. Kemudian yang nomor tiga. Di sini yang ditampilkan adalah majum, berarti tugas kita apa? Membuat mansub dan marfu'. Lam yarzuqukum. Lam yarzuqukum. Lam yarzuqukum. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, untuk kita mengetahui atau meniteni itu bukan peniti ya, menandai, nengeri ya, berarti nengeri kalau itu adalah fiil yang af'alul khamsa, biasanya ada waw dan alif atau alif dan nun. Waw dan nun atau alif dan nun atau ya dan nun. Kita ulangi untuk menengeri. Untuk mengetahui itu afaul khamsah kalau dia marfu biasanya di akhirnya itu apa? Waw dan nun atau alif dan nun atau ya dan nun. Itu afaul khamsah. Makanya dicontohkan apa? Yak tubuna terus apa? Yaktubani. Taktubani atau yaktubani, taktubani, taktubina. Itu contoh dari af'alul khamsah. Dia bersambung dengan waw, apa bersambung dengan dhamir jamak mudzakkar, bersambung dengan dhamir musanna dan juga dhamir ya mutakallim. Intinya di sini adalah lam yarzuqukum. Kalau kita artikan mereka tidak memberi rizki kepada kalian. Mereka tidak memberi rizki kepada kalian. Inilah merupakan fi'il mudhari' majzum. Tanda majzumnya adalah apa? Hadfu nun. Karena dia fi'il mudhari' apa? Al-af'alul khamsah. Lam yarzuqukum. Kemudian kita bikin mansub, kemasukan lan menjadi apa? Lan yarzuqukum, sama ya. Lam yarzuqukum, demikian juga lam yarzuqukum. Mansub, tanda mansubnya apa? Hadfu nun. Kalau marfu berarti nunnya jangan dihilangkan, menjadi apa? Yarzuqunakum. Ini sudah tadi ya. Tuh, kalimat dihapus. Ketika jazm lam yarzuqukum. Ketika mansub sama lan yarzuqukum. Kalau marfu yarzuqunakum. Lam yarzuqunakum. Ini aslinya kalau kita hilangkan domirnya biar enggak bingung seperti ini. Lam yarzuku. Kemudian marfu'nya yarzukuna. Kelihatan sekarang? Marfu'nya karena dia afal khamsah, marfu'nya apa? Subutu nun. Tetapnya nun. Itu halaman 24. Majumnya apa? Hadfu nun yang tadinya yarzuquna, hadfu itu membuang, dihilangkan nunnya, gitu. Demikian juga mansubnya adalah apa? Hadfu nun, lan yarzuqu. Karena situ kemudian ditambahkan kum dhamir. Bisa dipahami? Itu al-af'alul khamsah. Berikutnya yang nomor berapa? Nomor 4. Lam yahsyahu. Kira-kira ini fi'il apa? Mu'tal apa? Mu'tal alif. Berarti lam yahsyahu. Ketika mansub jadi apa? Lan yah syahu, sama. Ketika kemudian marfu' yah syahu gini. Yah syahu. Saya ulangi, lam yah syahu fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya adalah apa? Hadful akhir. Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal alif. Itu kolom paling apa? Paling bawah. Tanda jazmnya adalah hadful akhir karena fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal alif. Demikian pula lan yakhsyahu. Lan yakhsyahu i'rabnya apa? Mansub. Tanda mansubnya apa? Hadful akhir. Kenapa kok hadful akhir? Karena fil mudhari' mu'tal alif. Mu'tal akhir yang al-alif. Itu halaman 24. Adapun yakhsyahu, yakhsha fi'il mudhari yang i'rabnya apa? Marfu. Kalau enggak ada penasab dan penjazm berarti dia marfu. Tanda marfu-nya apa? Dhammah muqaddarah karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Yaitu mu'tal alif. Aslinya gini, yakhsha. Yang berikutnya, yang ditampilkan di sini adalah yang mansub, lan yad'uwahu, tidak menyeru dia atau tidak berdoa kepadanya. Lan yad'uwahu, apa i'rabnya yad'uwahu? Atau yad'uwa, i'rabnya apa? I'rabnya apa, saudara-saudara? Mansub, ini kan di kolom mansub, sudah enggak usah mikir lagi. Mikir apa enggak paham mana ya pertanyaannya. Kalau saya bertanya apa i'rabnya, itu antum pilih tiga karena ini fi'il. Marfu, mansub, atau majzum. Dan tidak mungkin majrur karena kita sedang bahas fi'il. Ini bisa antum langsung jawab apa i'rabnya, mansub kan di kolom mansub. Enggak usah berpikir panjang. Bisa spontan. Kecuali antum mikirnya terlalu rumit, nah mungkin. Lan yad'uwa fi'il mudhari, apa i'rabnya tadi? Mansub. Ada yang beda? Ada yang ingin majzum atau marfu? Berarti ini adalah fi'il mudhari yang mansub, yad'uwahu. Pertanyaan berikutnya, apa tanda mansubnya? Fathah. Kenapa tanda mansubnya itu fathah? Karena fi'il mu'tal akhir. Jadi untuk mengerjakan ini, antum harus bolak-balik halaman 24, halaman 28. Nah, karena memang kuncinya di halaman 28. Kalau antum belum hafal ya. Kalau belum hafal cuma lihat gini ya nanti enggak nyambung-nyambung. Coba antum lihat halaman 24 pada pembahasan bahkan fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang mu'talaw ini contohnya sama dengan yang dibagan yad'u. Ketika mansub yad'u wa. Tanda mansubnya di situ adalah fathah. Nah, sekarang ketika antum lihat bagan bisa mengerjakan majzumnya. Menjadi apa? Lam yad'uhu. Ada enggak di situ tulisannya? Ada. Lam yad'uhu gitu. Apa huruf waw-nya dihilangkan. Ya enggak? Di situ cuman yad'u dihilangkan waw-nya. Maka di sini lam yad'uhu. Kalaulah cuman yad'u, lam yad'u, karena ini dhamir sambungan. Kita bisa melihat kemudian yad'u ini i'rabnya apa? Lam yad'u. Majzum, tadi antum sendiri yang jawab kan? Mah lupa. Lam yad'u. Dan antum bisa tahu sekarang, tanda jazmnya dari lam yad'u adalah apa? Di situ halaman 24. Hatu. Hatul akhir yang tadinya ada wawunya dihilangkan. Itu namanya hatfu, menghilangkan. Yang tadinya yad'uwa menjadi yad'u. Ini lan yad'uwa, ini lam yad'u. Adapun karena ini bersambung dengan domir sehingga tulisannya adalah yad'uhu, ainnya bersambung dengan atau yad'uhu, ainnya bersambung dengan ha. Ini dihilangkan apa tadi? Huruf terakhirnya. Ini kalau ini masih pada lan yad'uha, kalau pada jazm dihilangkan. Kalau begitu marfu'nya apa? Yad'u. Yad'uhu. Yad'uhu begini. Yad'u panjang bersambung dengan dhamir. Yad'uhu. Dan antum bisa tahu sekarang ini yad'uhu, yad'u adalah fi'il mudhari' yang apa i'rabnya? Marfu'. Tanda marfu'nya adalah apa? Doma mukodaro, karena fi'il mudhari' mutal akhir yaitu mutal waw. Paham ya? Berikutnya yas'alanihi, yas'alanihi. Ini apa i'rabnya? Marfu, nanti kalau marfu udah. Pertanyaan berikutnya, apa i'rabnya yas'alanihi? Apa i'rabnya? Subutu, subut, subutunun. Apa i'rabnya tadi? Marfu. Tanda marfu-nya apa? Subutunun. Gitu. Kenapa tanda marfu-nya subutunun kok bukan yang lain? Karena termasuk af'alul khomsa. Yas'alanihi, kalau di halaman 24, yadhabani, sama itu af'alul khomsa. Yas'alanihi, itu marfu. Sekarang kita bikin mansub. Menjadi apa? Lan lan yas a apa sekarang apa tanda mansubnya atbunun sekarang perhatikan di papan sebelum ada lan adalah yas alani aslinya. Kemudian kemasukan dhamir yas'alanihi. Ini kalau apa? Marfu sebelum ada lan. Ini taruhlah dihilangkan. Ketika kemudian kemasukan lan dia menjadi apa? Man mansub. Apa tanda mansubnya? Hatfun nun, sehingga nunnya ini antum hilangkan. Yas'alanihi, nunnya dihilangkan. Sehingga menjadi apa? Yas'alahu. Yas'alahu. Yas'alahu. Kenapa ada o? Yas'alahu, nunnya dihilangkan. Karena kemasukan lan hatu nun. Panjang, kalau enggak panjang itu hilangkan alifnya itu alif asli. Bukan yas'alahu tapi yas'alahu. Yang dihilangkan adalah nunnya, yas'ala ni kemudian nunnya dihilangkan menjadi yas'ala. Lan yas'ala. Yeah. Karena menyesuaikan harokat sebelumnya. Menyesuaikan. Kalau kita mau bilang yas alahi ini berat. Jadi yas alahu. Kalau dia apa sebelumnya kasroh ini ringan nihi. Kalau nihu ini berat yas ala nihu. Kenapa ya orang Arab seperti itu? Gimana? Ya dari sana seperti itu. Karena dari Arabnya seperti itu. Walaupun dulu awalnya enggak ada ilmu apa? Nahwu seperti ini. Pada zaman sahabat enggak ada. Kemudian kita majzumkan kemasukan lam menjadi apa? Lam yas'alahu, sama ya. Sama. Maksudnya sama bentuknya dengan ketika mansub yas'alahu. Dan tanda jazmnya apa? Yas'alahu. Halaman 24 hatfu nun. Nah, membuang nun. Berarti sama antara mansub dengan majzum ketika af'al khamsah tanda jazmnya hatfu nun. Menghilangkan nun. Ini menghilangkan nun. Hatfu itu menghilangkan. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Yang berikutnya takunu. Takunu. Ini waw dan nunnya ini asli, bukan tambahan ya. Sehingga ini bukan af'alul khamsah. Kita ulangi, waw dan nunnya ini asli, bukan af'alul khamsah. Kalau antum katakan ini tambahan berarti aslinya taku gitu, bukan? Tapi ini fil mudhari' dari kana yakunu, walaupun ini mudhari' yang nakis. Intinya ini bukan af'alul khamsah walaupun ada waw dan nunnya. Karena wawnya ini bukan menunjukkan jamak, bukan dhamir jamak, tapi huruf asli. Dan di sini tidak ada huruf ilahnya. Nunnya di situ tidak bersambung dengan apa? Dengan waw, tidak bersambung dengan alif atau dengan apa? Ya. Bukan af'alul khamsah dan juga bukan mu'tal akhir. Kalau begitu, kalau bukan keduanya berarti apa, Rib? Sahihul akhir. Sehingga di sini takunu fil mudhari' marfu', tanda marfu'nya adalah apa? Apa tanda marfu'nya? Dhamma. Jelas ini dhamma. Seperti fi'il mudhari' biasa. Sehingga kalau dia menjadi mansub, menjadi apa? Lan. Lan takuna. Sepakat nggih? Kalau kemudian dia majzum, jadi apa? Lam takun. Bukan lam takun, tapi wawnya dihilangkan lam takun. Aslinya kan gini. Lam takun. Benar? Ya enggak? Lam takun. Kalau apa namanya? Mansub tadi apa? Lam taku, lam takuna. Apa lan takuna? Kalau majzum lam takun. Bertemunya dua sukun ini tidak bisa. Kemudian dibiarkan begitu saja. Maka kemudian Ada kaidah yang panjang menyebabkan wawnya ini dihilangkan. Jadi lam takun. Lam takun. Kenapa bisa hilang ya? Belum saatnya. Nanti. Yang berikutnya. Tinggal berapa nih? Tiga. Lan tadlimihi. Lan tadlimihi. Dia, satu orang perempuan, tidak mendoliminya. Nyanya siapa? Laki-laki. Entah suaminya, entah siapa. Pokoknya laki-laki. Lam tadlimihi. Jadi sini failnya adalah satu orang perempuan. Pertanyaannya, tadlimihi. Ini i'rabnya apa? Mansub. Kenapa kok mansub? Karena di kolom mansub. Nah, sekarang kalau kolomnya dihilangkan, kenapa kok mansub? Kenapa kok mansub? Hatunun bukan? Karena kemasukan alat penasob yaitu lan, kan gitu. Walaupun man di kolom mansub, man dia mansubnya itu karena ada apa? Lan. Alat penasob yaitu lan. Pertanyaan berikutnya, apa tanda mansubnya? Hatpunun. Kenapa tanda mansubnya hatpunun? Karena al-af'alul khomsa. Tadlimihi. Makanya perlu antum menghafal wazan af'alul khomsa. Kalau ini kita bikin marfu', kita hilangkan lannya menjadi apa? Tadlimina. Tadlimina. Ini yang kita katakan bahwasanya ini fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir apa? Mu'annas mutakallim. Mu'annas itu perempuan, mutakallim itu yang berbicara. Satu orang. Kalau di contoh yang mudah itu taktubina. Masih ingat tasrif fi'il mudhari? Yaktubu yaktubani itu nanti akan ketemu. Taktubina, taktubani, taktubna. Sama ini, tadlimina, fi'il mudhari yang i'rabnya apa? Marfu'. Tanda marfu'nya apa? Subutun nun, karena af'alul khamsah. Adapun mansub tadi, lan tadlimihi, apa tanda mansubnya tadi? Hatfun nun, menghilangkan nunnya. Aslinya tadlimi, ada nunnya di sini, nahu. Kemasukan lan dihilangkan nunnya menjadi lan tadlimihi. Sekarang kita majumkan. Jadi apa? Lam tadlimihi. Sama bentuknya dengan yang mansub, yaitu majzum, tanda jazmnya adalah apa? Hatu, hatu nun. Nunnya dihilangkan dari tadlimina, dihilangkan dari tadlimi, dan bersambung dengan domir ha. Masih ada dua. Yang nomor dua sekarang, nomor dua dari bawah ya. Yanhahum. Ini apa i'rabnya? Marfu. Kenapa kok marfu? Di kolom marfu. Marfu karena tidak ada penasab dan tidak ada penjazm. Dalam bahasa i'rabnya litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Karena tidak ada penasab dan penjazm, maka tidak ada pilihan lagi kecuali apa? Marfu. marfu, bukan majum dan bukan mansub, berarti marfu. Yanhahum. Eramnya adalah marfu, tanda marfu-nya apa? Dhammah muqaddarah, karena dia sahihul akhir. Ini obatan Pak. Kok iso? Nek salah ya bilang salah. Nggih napa mboten? Mboten. Mboten kertas. Saya ulangi. Yanhahum, perhatikan. Antum buka sekarang halaman 24 yang untuk merunutnya. Ini adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Tanda marfu'nya adalah apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa kok tanda marfu'nya dhammah muqaddarah? Karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Gini apa mboten? Mboten. Nah, saya lho bagas yang ngomong mboten. Karena apa? Karena yang dhammah muqaddarah di situ apa? Bukan sahihul akhir. Yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dhammah muqaddarah. Berikutnya kita jadikan mansub jadi apa? Lan yan hahu. Sepertinya hujan lumayan deras. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tolong. Masih dua buat apa? Buat ngen-ngen di rumah. Buat di ngen-ngen di rumah, ini apa mansubnya, kemudian yang terakhir itu apa marfu dan majumnya. Kemudian yang terpenting dari ini semua ketika kita sudah masuk ke Irob itu, yang pertama kita harus mengetahui untuk memudahkan ini jenis fiilnya apa, jenis fiilnya apa, kan gitu. Kalau kita sudah mengetahui ini jenis fiilnya, berarti sudah kemudian akan bisa menentukan tanda mansubnya, tanda jazmnya, atau tanda marfu'nya. Kalau kita tidak tahu ini jenis fiilnya apa, maka nanti akan kesulitan untuk menentukan apa mansubnya seperti apa, majumnya juga seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.